اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmatnya dan semoga menambahkan nikmatnya dan menjadikan kita dari golongan yang bersyukur pada nikmat-nikmatnya dan ditambahkan akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara perkara yang amat ingin sekali kita diminta penambahan adalah ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada memerintahkan nabinya meminta suatu penambahan melainkan penambahan dalam ilmu. Demikianlah kita dapati di dalam kitab Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memerintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar meminta penambahan dalam ilmu. Dan ini kita tidak dapati dalam perkara-perkara lain, dalam manfaat-manfaat lain. Itu menunjukkan bahawa ilmu itu adalah perkara yang mulia dan harus kita minta penambahan. Dalam Al-Quran dalam surah Taha, wa qur rabbi zidni ilma. Dan ulama telah menyebutkan bahawa yang bermakna ayat itu, maka katakanlah wahai Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu. Ini menunjukkan kemuliaan ilmu itu. Jadi insyaAllah, insyaAllah kita akan teruskan pada pelajaran kita pada malam ini yang berkat ini insyaAllah. Kita teruskan hadis-hadis yang menyentuh akan permasalahan dalam haji. Kita terangkan pada permulaan kitab haji tentang mawaqif ataupun tempat-tempat yang diwajibkan kita berhenti dan kita menjatuhkan niat yang ataupun dinamakan miqat. Dan telah terangkan juga bahawa miqat itu ada dua jenis. Yang pertama adalah miqat zamani, yang kedua adalah miqat makani. Miqat zamani adalah miqat masa, yang bermakna haji ini mempunyai waktu yang tertentu. Yakni tidak sah seseorang itu membuat haji sebelum waktu ini, waktu ditetapkan Allah SWT miqat zaman ini, ataupun dia buat haji selepas waktu ini. Dan itu yang dinamakan Ashhurul Hajj ataupun bulan-bulan haji. Dan apakah bulan-bulan haji? Bulan-bulan haji Syawal, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tapi adakah semua Zulhijjah ataupun sebahagian Zulhijjah saja? Di sini ada perbezaan pendapat dalam masalah Zulhijjah ni. Adakah semuanya sampai 30 atau 29 Zulhijjah ataupun hanya sebahagian saja? Yang mereka masukkan di sini adalah 10 Zulhijjah saja. Sebab apa? Kerana di situ ada satu rukun yang penting, iaitu rukun wakaf ataupun wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah jatuh pada 9 Zulhijjah. Dan kita ada sembelih dan kita ada tawaf ifadah pada 10 hari bulan Zulhijjah. Jadi mereka kata siapa yang tidak dapat wukuf, dia tidak dapat haji. Jadi maknanya waktu haji itu sampai 9 Zulhijjah, ini 10 hari Zulhijjah. Sebab itu ada khilaf 9 hari awal Zulhijjah ataupun 10 hari atau 10 malam. Tapi insyaAllah kita katakan masalah ni tidak berapa faedah dari segi kita kalau katakanlah 10 Zulhijjah saja ataupun 30 Zulhijjah saja. Yang penting seseorang tu apabila terlepas wukuf, dia tidak dapat haji. Dia tidak dapat haji. Dan dia mesti masuk buat haji, niat haji mula daripada Syawal. Dan kalau dia datang selepas 9 Zulhijjah, yang selepas subuh Zulhijjah, dia datang, dia niat haji, tidak sah hajinya. Jadi itu satu perkara yang saya rasa ijma'. Kalau tak ada orang yang datang selepas orang wukuf dah balik, dia niat haji, labaikallahumma hajjan, tak akan diterima hajinya tidak sah, kerana dia telah tidak masuk kepada miqat ataupun waktu yang ditetapkan. Kalau seseorang itu tidak dapat wukuf, apakah yang harus dilakukan? Balik rumah, tahalul atau apa? Seorang sekarang terlambat kan, kapal terbangnya tersendat di mana-mana, di Karachi ke, di India ke, atau ada apa masalah, dia tidak dapat masuk melainkan selepas orang semua pergi Muzdalifah, pergi Mina. Yang ini dia tak dapat wukuf lah. Sedikit pun dia tak dapat. Waktu subuh pun dia tak dapat sampai. Dia sampai waktu pagi. Dapat tak haji? Tak dapat. apakah harus dilakukan kalau seorang tak dapat haji ni? Balik rumah? Dia kena ulang lain tahun. Betul. Dia kena ulang lain tahun. Tidak jatuh wajib haji itu kan? Betul tak? Sebab dia niat waktu haji tapi tak dapat sempurnakan. Kerana tak dapat sempurnakan rukun. Tapi bagaimana? Sekarang ni dia balik rumah. Dia pakai balik baju dia. Dia balik rumah. Pakai minyak wangi balik, dia balik lah. Daripada Arafah terus dia balik pergi Jeddah dan dia balik. Dia harus teruskan perjalanan dia. Teruskan perjalanan. Sekarang baki apa lagi? Wukuf lepas wukuf kita ada mabit di Muzdalifah. Kita ada lagi melontar jamrah Aqabah di Mina. Dan kita ada tawaf ifadah. Kita ada jamrah-jamrah, ada lontar lain dan sebagainya. Dan kita ada tawaf wada' selepas tu. Apakah yang harus dilakukan? Dia nak ikut orang haji dalam ramai-ramai macam dia ikut orang haji macam mana yang orang haji buat walaupun dia tidak dapat haji, atau bagaimana? Dia tak sepatutnya buat ni semuanya sebab dia tak dapat haji, dia balik je lah. Apakah harus dilakukan? Satu permasalahan kan? Mungkin terjadi, bahkan terjadi zaman Rasulullah SAW. Nasib baik terjadi zaman Rasulullah SAW, sebab tu kita akan dapat jawapan ni sekejap lagi. Kalau tak ada, terpaksalah ulama ijtihad. Tapi yang penting dia kena datang tahun lagi satu lah. Dia akan suruh sempurnakan. Dia kena tadakkan hajinya. Jadi apakah harus dilakukan? Sebenarnya perkara ni terjadi. Maka Nabi SAW memerintahkan orang yang tak dapat wukuf di Arafah ni untuk buat umrah. Maknanya apa dia buat? Kalau dia belum tawaf, dah tentu dia belum tawaf sebab dia terus pergi Arafah. Jadi dia tawaf umrah dan dia sa'i umrah. Semayang dua rakaat belakang itu, lepas tu dia sa'i, lepas tu tahalul dan dia balik. Lain-lain nusuk, lain-lain manasik dia tak payah lakukan. Dia balik, dia datang lagi sekali tahun hadapan sebab waktu haji dah habis. Itulah jawapannya. Tak payah bayar dam. Kalau dia bawa binatang tu dia kena sembelih. Sebab umrah tak perlu dam. Umrah tak perlu dam, insyaAllah. Baik, jadi itu satu miqat zamani, miqat masa. Kita ada satu miqat namanya miqat tempat. Miqat tempat yang disebutkan dalam hadis yang kita baca di dalam kitab ni, kita ada 5 tempat. Semua tempat tu ada untuk beberapa penduduk yang tertentu. Dan kita terangkan tentang hukum-hukumnya, bahawa orang yang ada yang lalu di miqat tersebut hendaklah berhenti di situ, ataupun yang penting hendaklah dijatuhkan niat di situ. Dan kalau dia pergi kat tempat miqat lain pun, dia kena pergi, dia kena berhenti dan dia kena jatuhkan niat di sana. Dan ini termasuk semua jenis manusia, sama ada di jalan darat ataupun jalan laut ataupun jalan udara. Maknanya hendaklah dijatuhkan niat di sana, di miqat-miqat ini. Kalau dia tak lalu betul-betul, dia kena lihat yang sejajarnya. Kalau dia sejajar dengan Zuhur Laifah atau dia sejajar dengan Yalam-Lam, hendaklah dia jatuhkan niat. Kalau dia terlepas, tak sengaja terlepas, apa harus dilakukan? Tertidur misalnya, tak jatuhkan niat. Kawan tak kejutkan. Berlaku kan? Hendaklah dia patah balik. Sebenarnya, hendaklah dia patah balik. Kalaulah dia ada kontrol akan apa ni, package tersebut kan, Syekh Haji perlu pulangkan dia balik ke tempat tadi. Dan dia, yakni maknanya dia turun, dia naik kapal terbang, dia naik kereta ke apa, pergi kat tempat tersebut dan dia jatuhkan niat dan dia masuk balik. Tapi biasanya tak terjadi demikian. Kalau mana nak susah-susah ni semuanya kan, dah turun nak keluarkan apa, pasport apa semuanya lagi, nak cek barang lagi. Jadi biasanya tidak. Tapi kalau orang yang lain yang datang daripada Yalalam dan sebagainya, daripada Rabib, itu semuanya masih boleh gustan lagi, boleh gustan dan boleh niat balik. Hendaklah dia buat demikian. Dan kalau dia buat demikian, dia tidak perlu kena dam. Kalau dia tak buat demikian dan dia boleh buat, maknanya dia tak balik tempat tu, dia teruskan. Hendaklah dia berdosa-dosa, dia berdosa kerana tak apa ni berihram, apa niat jatuhkan ihram di miqat, hendaklah dia bayar dam. Itulah pendapat yang tepat dalam masalah ini. Ini kita tak tentukan pasal banyak sangat kita cakap kemarin tu. Jadi hendaklah dia balik. Lepas itu kita terangkan tentang apakah dari segi pakaian seorang muhrim tu, orang yang masuk ihram tu, apa yang dia boleh pakai dan apa yang dia tidak boleh pakai. Kita dah terangkan pakaian orang ihram ni, Semua pakaian yang berjahit daripada kepala, atas badan dan bawah badan, dan juga di bawah badan termasuk di kaki. Jadi dari segi kepala dia tak boleh pakai pakaian kepala yang jahit, termasuk songkok dan sebagainya. sarban lagi. Dan dia tak boleh pakai pakaian yang menutup atas badannya, iaitu pakai baju, pakai komis, pakai t-shirt, apa sahaja jenis pakaian. Dan dimaksudkan di sini berjahit. Berjahit, ada orang salah faham, ini kain tu tak boleh berjahit. Eh? Kan kat tepi-tepi tu tak boleh jahit, mesti biar rambu-rambu gitu. Tak, tak semestinya. Itu bukan maksud dia berjahit dekat sini. Maksud dia berjahit adalah mufassal, iaitu ia terikat, berikat. Maknanya macam gini, kain ini, dia berjahit maknanya dia bergulung kat sini, dia melekat, dia lekat kat sini kan. Dekat sini dia melekat, kat sini dia melekat kan, kat pinggang dia melekat dan sebagainya. Kalau baju kan, nah, itu yang dimaksudkan pakaian berjahit. Tapi kalau awak pakai baju, kamis ni, jubah ni, ya, terpakai t-shirt ni, t-shirt besar, awak ikat dua, awak selindangkan kat atas badan, boleh ke tak boleh? Dalam tak pakai baju lah. Jadi kita ambil kain atau pakai baju, kita naikkan atas saja, selubungkan saja atas. Macam tuala. Boleh tak boleh? Boleh. Tapi berjahit, berjahit. Jadi bukan ini yang dimaksudkan, berjahit. Ini cuma tak bersambung. Ah, tak bersambung. Maknanya tak bersambung. Itu dia. Jadi begitu juga seluar dan kain. Ya, kain mestilah berjahit. Mana kain tak berjahit? Tapi kalau kita pakai kain yang berjahit, kain kan ada dua. Kain kita buka satu-satu lai je gitu. Lagi satu yang kain kita tu dia dah jahitkan kan. Zaman dulu orang tak pakai yang apa ni, yang berjahit. Jadi kalau berjahit tak boleh. Kalau dia tak berjahit, awak ikat macam kain sekarang, kain sarung ni, kita potong. Jadi dia satu, kita pakai, boleh tak boleh? Boleh. Pasal awak tengok yang apa ni, kain ihram tu kasar apa semuanya, kita nak jalan jauh, diorang ambil ni sarung ni, diorang gunting, diorang pakai. Macam mana kalau ada lebih lagi? Jadi satu, kita akan sampai dalam ni. Jadi maksud dia tak boleh yang bersambung eh. Itu yang tak boleh bersambung. Jadi atas kepala, atas badan, bawah badan, seluar tak boleh sebab seluar ada sambung dia. Yang dia tertutup. Dan kaki tak boleh pakai kasut yang menutup buku lali ataupun stokin yang menutup buku lali, ni semua untuk lelaki-lelaki. Jadi sekarang timbul masalah tali pinggang sebelum kita masuk ke situ. Boleh tak kita pakai tali pinggang? Tali pinggang kita pakai. Rupa-rupanya ada perbezaan berapat ulama tentang tali pinggang ni. Ada ulama mengatakan boleh tali pinggang, tak ada masalah, kerana tak ada nas yang mengatakan tak boleh dalam sini. Yang kedua mengatakan tak boleh, tetapi dibolehkan jika ada hajat. Maknanya kita perlukan tali pinggang untuk taruh duit ataupun taruh dokumen-dokumen yang penting. Dan orang pejabat perlukan dokumen-dokumen penting, taruh kat dalam tempat tali pinggangnya, maka itulah baru dibolehkan. Kerana mereka mengatakan apabila kita ikat tali pinggang, sama macam kita jahit. Sama macam kita jahit. Jadi dari segi ulama-ulama Saudi, ulama-ulama Mekah yang sentiasa datang masalah-masalah seperti ini, soalan-soalan seperti ini, dan siapa duduk di sana kita akan jumpa macam-macam masalah. Alhamdulillah kita duduk di sana, kita jumpa macam-macam masalah, dan kita juga jumpa berbeza-beza ulama, fatwa ulama. Dan jumhur, alhamdulillah jumhur mengatakan boleh pakai tali pinggang. Seperti Syekh bin Baz dan ulama-ulama Mekah yang lain-lain lagi. Tapi ada juga di situ ulama yang mengatakan mesti tidak boleh kita pakai tali pinggang, kerana ia ada makna apa tu, kita menyambungkan pakaian. Jadi dari sini kita akan dapati apakah jawapan untuk masalah orang yang pakai klip ataupun orang pakai pin yang ada, pakai yang apa tu, macam ketat tu kan, macam reverb gitu kan dia pakai. Jadi kita katakan dilarang tu, dilarang kita pakai pakaian yang menutup semuanya kan. Jadi kalau ada benda yang menutup serupa itu, maknanya tengok di mana dia pakai. Kalau dia pakai di tempat yang macam biasa orang nak ikat kain tu, insyaAllah tak ada apa-apa. Tapi kalau dia pakai, dia sampai buat gini, sampai buat macam apa tu, orang gunting baju. Kan orang gunting baju kan, dia klip kat sini kan, dia jadi macam baju kan. Lepas tu dia klip pula lagi kat sini, sini, sini semuanya. Jadi macam baju, walaupun baju puncul lah. Jadi dia tetap jadi macam baju, dan di sini tak boleh, walaupun dia dakwai. Tapi kalau sedikit saja, seperti macam di tempat-tempat yang ya ni macam untuk tahan sahaja demikian, maksudnya budak-budak dan sebagainya, insyaAllah tak mengapa. Tapi kalau dah pakai sampai yang revert tu sebagainya tu, saya rasa tak boleh dan dia kena dam. itu tentang pakaian, tentang pakaian. Kemudian kita sebutkan pula tentang apabila seorang masuk talbiyah, masuk ihram tu di miqat tu, apa harus lakukan apabila sampai miqat. Kita katakan dia jatuhkan niat, dijatuhkan niat ihram, dan disunatkan dia menguatkan suaranya, menguatkan suaranya, menerangkan akan niatnya itu tadi. Maknanya kalau dia niat haji, dia kuatkan niat haji dia. Ini yang disebutkan oleh ulama sebagai talbiyah. Talbiyah tu labbaik Allahumma. Tapi disebutkan juga nusuk dia, jenis ibadat yang dilakukan. Kalau umrah, umrah. Kalau haji, haji. Kalau haji dengan umrah, haji dengan umrah. Kalau dia buat umrah saja, labbaik Allahumma umrah. Kalau dia buat haji saja, labbaik Allahumma hajjan. Kalau dia buat haji dengan umrah, labbaik Allahumma hajjan wa umrah. Dan di sini saja yang disunatkan kita menangkat suara. Dan ini bukan kita baca niat sebenarnya. Kerana baca niat, kita baca niat sengaja aku niat, sengaja aku semayang, sengaja aku ambil wuduk dan sebagainya. Tapi yang ini ada apa? Labbaika. Labbaika Allahumma maknanya aku menyahut seruanmu untuk haji, untuk umrah. Betul kan? Jadi ada perbezaan ini dengan baca niat. Dia tak boleh kita kiaskan, oh kan haji kita boleh baca niat kuat-kuat. Kenapa kita tak boleh baca niat kuat-kuat dekat sembahyang, nawaitu, usalli, farda, subhin misalnya. Kata ini lillahi ta'ala, kenapa kita tak boleh? Kenapa tak boleh kias dengan yang haji? Jadi kita katakan beza, haji itu bukan baca niat sebenarnya. Tetapi itu dah jadi apa? Manasik ataupun syiar haji. Maknanya kita terangkan kuat-kuat macam kita talbiyah. Labbaik Allahumma baik. Patutnya kita diam-diam kan buat haji, diam-diam kan? Betul tak? Yang kasih orang tahu kan? Semua diandang kita buat haji. Ini kan ikhlas. Kenapa nak orang tahu? Tapi kita dapati syariat memerintahkan kita menzahirkan maksud kita, ibadat kita. Biar semua orang tahu. Biar nampak syiar Islam tu, kebesaran Islam tu. Itu tujuan dan maksud daripada syarak. Jadi apabila syarak dah tetapkan untuk ibadat ni, dan syarak tak letakkan untuk ibadat lain, kita dapati bahawa ini khas untuk haji dan umrah, bukan untuk ibadat lain. Jadi batil ataupun batal lah orang mengatakan kita boleh kias dengan haji. Jadi kena faham bahawa yang ini baca niat, yang ini talbiyah. Yang ini menguatkan suara dengan talbiyah. Cuma apa beza dia, kita sebutkan niat kita. Kemudian adakah wajib kita baca talbiyah dengan kuat? Wajib. Ada khilaf kan? Ada khilaf. Itu masalah dia. Kalau kita ambil tu perintah tu sebagai perintah wajib lah. Ada perbezaan pendapat di situ. Tapi sah tak kalau dia tak baca dengan kuat? Tak ada masalah. Semua kata sah dia baca dengan kuat. Cuma disunatkan saja. Sebenarnya jumhur mengatakan disunatkan baca talbiyah dengan kuat. Tapi yang kita faham, yang Jibril kata tadi itu bukan untuk tempat tu saja. Jibril perintahkan Nabi SAW, so perintahkan sahabat untuk talbiyah, tak cakap di tempat tu saja. Di mana-mana pun, di mana-mana pun. Sebab tu ulama mengatakan yang khilafnya, kita wajib tak baca talbiyah ni dengan kuat? Dan mereka tak katakan mesti di miqat. Maknanya kalau kita baca talbiyah sekali saja dengan kuat, maknanya kita dah buat yang wajib. Kalau dia wajib, maknanya tak semestinya kita buat di miqat. Saya rasa tidak ada khilaf bahawa kalau kita tak baca kuat di miqat, labbaik Allahumma hajjan, kita tidak berdosa. Tapi kalau kita tak baca terus, tidak di miqat dan tidak sampai habis haji, sampai kita balik rumah tak pernah baca talbiyah sekali pun, yang itu yang ada perselisihan pendapat. Yang itu yang kita kena faham. Jadi sebenarnya baca talbiyah dengan kuat ni di miqat tidak wajib. Tidak wajib. Lepas itu kita akan terangkan tentang hadis yang seterusnya, tentang kalau wanita pergi haji, apa adakah syarat-syarat yang istimewa bagi mereka? Harus cukup syarat-syarat ini, barulah wanita seorang muslimah tu boleh pergi haji. InsyaAllah kita akan baca muka surat 479, hadis 212. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir tusafiru masirata yaumin wa lailah illa ma'adhi mahram. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dihalalkan bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk berpergian selama sehari semalam melainkan disertai mahramnya. Wa fi lafzil Bukhari, la tusafiru masirata yaumin illa ma'adhi mahram. Dalam lafaz Al-Bukhari disebutkan, janganlah wanita itu berpergian selama sehari melainkan bersama mahramnya. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini melarang seorang wanita yang beriman pada Allah dan hari akhirat untuk berpergian safar melainkan untuk bersama-sama ditemani oleh mahramnya. Yang kita semua tahu bahawa hadis ini mengatakan la yahil, tidak halal. Tidak halal, tidak dihalalkan. Apakah tidak halal maknanya? Kalau buat haram? Selain daripada halal, kita ada macam-macam . Kita ada wajib, kita ada sunat, kita ada haram, kita ada makruh. Adakah maknanya tidak halal kalau dia buat boleh jatuh tak selain daripada itu? Kalau tak halal wajib lah, mungkin wajib. Ada orang boleh faham gitu . Tak halal maknanya sunat. Tak boleh . Tak boleh. Kerana halal dia takkan masuk wajib dan masuk sunat. Sebab wajib dengan sunat satu benda yang diperintahkan. Halal apa dia? Di sini tidak dibenarkan. Ini halal, ini haram. Dia tak ada ini halal, ini wajib. Biasanya lah kalau satu benda tu dalam satu perkara tu, dia sama ada dia halal ataupun dia haram. Makanan, minuman, pakaian. Maknanya kalau dia tak halal, maknanya dia haram. Dan ini yang dari segi usul fiqh, maknanya dia tak mungkin kita kata ini tak halal, dia makruh. Tak pernah sebenarnya. Tapi ada perbezaan pendapat di situ. Tak mungkin kita panjang-panjang kan. Jadi makna kalau Nabi SAW ataupun syariat ataupun di dalam Al-Quran kita jumpa la yahillu lakum antarithun nisa'a karha, tidak dihalalkan bagi kamu untuk mewarisi wanita-wanita cara dengan memaksa mereka. Maknanya apa? Haram. Maknanya haram kita gantungkan wanita gitu, tak cerai, tak apa semuanya. La yahil dan seterusnya. Jadi halal kalau opposite-nya maknanya adalah haram. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir. Baik. Kemudian ada lagi satu masalah. Nabi SAW mengatakan bagi seorang wanita yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Adakah dimaksudkan bahawa wanita yang tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat dibenarkan berpergian tanpa mahram? Mafhum mukhalafah. Faham yang terbalik daripada itu. Jadi wanita tu beriman dengan Allah dan hari akhirat, dia tak boleh pergi safar melainkan dengan mahram. Kalau dia tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat, boleh dah dia pergi safar dengan mahram. Sebenarnya ada juga ulama yang mengatakan gitu, tapi saya rasa pendapat tu amat ilmah sekali. Kerana disebutkan kat sini Allah SWT, Rasul SAW tidak memaksudkan mafhum yang terbalik daripadanya. Tapi disebutkan ni sebagai menguatkan bahawa sifat seorang wanita yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, dia tidak akan keluar. Dia tidak akan keluar berjalan melainkan dengan mahram. Ya, ini sifat yang lazim bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan di sini juga kita tak mengatakan bahawa seorang wanita yang beriman apabila dia keluar tanpa mahram, dia tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat. Cuma apa kita katakan, tidak halal baginya. Sebagaimana Nabi katakan, tidak halal baginya. Maknanya dia haram keluar berjalan safar perjalanan jauh melainkan dengan mahram. Kemudian Nabi SAW mengatakan tusafir, berjalan, berpergian. Kemudian dalam hadis ini mengatakan menghadkan, berapa jauhkah perjalanan tu? Nabi katakan dalam hadis pertama, hadis Abu Hurairah ni, masirata yaumin walailah, perjalanan sejauh sehari dan semalam. Sehari dan semalam. Kemudian hadis yang selepas itu, atau riwayat yang lagi satu dalam Bukhari pula, mengatakan berapa? Masirata yaum, perjalanan satu hari. Jadi mula-mula mengatakan perjalanan satu hari satu malam, ada riwayat mengatakan satu hari. Jadi mana satu? Mana satu yang haram? Kalau dia keluar satu hari, boleh tak dia keluar satu hari tanpa mahram? Perjalanan yang apa ni, mengambil masa satu hari, boleh tak dia keluar tanpa mahram? Sebab hadis pertama, kita pakai hadis pertama. Yang tak boleh, satu hari dengan satu malam. Atau kita nak ambil yang paling sikit, satu hari tak boleh. Kalau dia keluar satu hari, tak boleh. Kalau satu hari satu malam, lagi tak boleh. Ada dua riwayat yang berbeza. Ataupun kita katakan satu hari ke satu hari satu malam tak kira. Janji dia keluar berpergian safar, tak kira satu hari ke satu hari satu malam ke, berapa hari ke, dia tak boleh dibenar, dia tak boleh keluar melainkan dengan mahram. Kita tak ambil kira tentang had-had ini, satu hari satu malam dan sebagainya, jauh perjalanan. Jadi sebenarnya dalam masalah berapa hari ini, perjalanan mana yang tak boleh keluar safar melainkan dengan mahram ni, ada lagi riwayat-riwayat lain yang berbeza-beza. Ada mengatakan 3 hari, ada kata mengatakan 3 malam, ada kata 3 mil. Dan ada kata berapa lagi yang saya tak ingat. Berbeza-beza. Jadi apakah harus kita lakukan melihat hadis-hadis macam ni? Adakah kita tolak semuanya, kita katakan hadis ni dhaif sebab bercelaru? Jadi sebenarnya perempuan, seorang wanita tu boleh keluar berpergian tanpa mahram pun boleh juga. Hadis dah kira do'if pasal bercelaru. Mana boleh Nabi SAW sekejap kata sekejap ini, sekejap cakap ini. Menunjukkan perawi-perawi ini tak hafal hadis ini. Menunjukkan ada sesuatu dalam hadis ini tak sahih. Kalau ada orang yang dia punya manhaj macam itu, senang aja. Tengok tu, Bukhari Muslim. Awak agung-agungkan Bukhari Muslim. Tengok. Sekejap kata gini, sekejap boleh. Macam mana kita nak pegang? Macam mana kita nak percaya dah hadis-hadis ini? Kita percaya Quran je sudahlah. Ya, awak kena jawab, belajar hadis. Apakah ulama jawab akan perkara ni? Ada jawapan? Ha? Eh? Tapi kita yakin bahawa larangan tu ada. Tapi ini satu kemusykilan, masalah bagi kita. Alhamdulillah, ulama telah mengkaji dan mereka cuba untuk mensyarahkan hadis-hadis kepada orang ramai dan mereka yang minat. Dan mereka telah mengeluarkan beberapa jawapan. Ada jawapan tu berbeza-bezalah. Tapi tak ada seorang pun yang menolak hadis-hadis ini. Alhamdulillah, mereka sepakat pakai hadis ini. Jadi antara mereka mengatakan, kita pakai yang paling banyak sekali. Riwayat yang paling banyak mengatakan, yang ini perjalanan yang paling jauh adalah 3 hari, 3 malam. 3 hari, 3 malam. Tak ada disebutkan di sini agaknya. 3 hari, 3 malam. Jadi kalau 2 hari, 2 malam masih boleh lagi keluar tanpa mahram. 1 hari, 1 malam masih boleh keluar lagi tanpa mahram. 1 hari juga masih boleh keluar tanpa mahram. Yang tak boleh bila? 3 hari, 3 malam. Itu pendapat Abu Hanifah. Kerana dia kata kita nak tetapkan tak boleh ni, nak kena perlukan apa ni, kena hati-hati. Jadi kita hati-hati dekat sini, kita katakan kita taruh yang banyak lah, baru kita katakan tak boleh. Yang paling hati-hati adalah 3 hari 3 malam. Dia ambil macam itu pula. Ulama yang lain tidak bersendapat dengannya. Mereka menjawab, kalau demikian kita hati-hati, kita letakkan yang paling dekat. Iaitu 1 hari. Kita letakkan yang 1 hari. Kita tak letakkan 3 hari 3 malam. Kerana semuanya hadis-hadis yang sahih. Kerana mereka mengaku bahawa hadis ini sahih. Jadi kita letakkan satu hari. Maknanya kalau satu hari dah tak boleh. Dua hari, tiga hari lagi tak boleh. Keluar tanpa mahram. Wanita keluar tanpa mahram. Ada sebagian ulama pula mengatakan, tak, kita tak kisah pasal satu hari ke, tiga hari ke. Dia keluar dia keluar perjalanan yang dinamakan safar saja, dia mesti keluar dengan mahram. Kalau tidak dihalalkan dia keluar dalam keadaan gitu melainkan dengan mahram. Antaranya adalah Imam Nawawi rahimahullah. Kan saya bacakan dia punya kata-kata dia dalam bahasa Arab. Kata Imam Nawawi, "Laisal muradu minat tahdidi zahiruhu, bal kullu ma yusamma safaran fal mar'atu manhiyatun an illa bil mahram. Wa innama waqa'a tahdid an amrin waqi' fala yu'malu bimafhumihi." Hingga akhir. Laisal murad, maknanya bukanlah yang dimaksudkan dengan tahdid ni, satu hari, dua hari, tiga hari ni. Zahirnya Nabi SAW apabila katakan tidak dihalalkan wanita keluar satu hari, dua hari, tiga hari, Nabi SAW tidak maksudkan satu hari betul-betul, dua hari betul-betul, tiga hari betul-betul. Tetapi semua yang dinamakan safar, perjalanan seorang wanita itu dilarang. Manhiyatun min anhu, maknanya dia dilarang daripada keluar melainkan dengan mahram. Tapi kenapa Nabi SAW letakkan satu hari, dua hari, tiga hari dalam hadis ni? Kerana ada dalam riwayat lain, Nabi SAW tak sebutkan. Dilarang terus seorang wanita beriman dengan Allah dan hari akhirat daripada keluar berjalan melainkan dengan mahram. Tak ada sebut satu hari, tak ada sebut dua hari, tak ada sebut tiga hari. Jadi ada macam-macam riwayat ini. Jadi kalau ada riwayat yang mengatakan letakkan satu hari atau dua hari atau tiga hari, Imam Nawawi mengatakan itu adalah untuk yakni kes yang tertentu. Maknanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan mengarahkan apa ni hadis itu ataupun perintah itu pada orang yang tertentu. Bukan untuk semua. Fala yu'malu bimafhumihi, maka tidaklah diamalkan dengan mafhum yang terbalik daripadanya. Faham yang terbalik daripadanya. Maknanya kalau satu hari, kalau tiga hari, dua hari boleh. Tak. Yang dimaksudkan oleh Nabi SAW adalah semuanya sekali. Kerana safar dalam zaman Rasulullah SAW, mungkin mereka menganggap bahawa satu hari itu safar, dua hari itu safar, tiga hari itu safar. Jadi Nabi SAW cuma letakkan safar gitu, tapi tak maksudkan bahawa itulah yang memang dimaksudkan tidak boleh itu. Iaitu yang dikatakan ulama. Jadi kita ada tiga faham tentang perbezaan riwayat itu. Pertama, kita ambil yang paling kita hati-hati dan kita ambil yang paling sikit. Tak, kita ambil yang paling banyak. Maksudnya tiga hari yang paling yakin kan. Tiga hari yang paling yakin. Jadi kalau bawah daripada tiga hari masih boleh lagi keluar seorang wanita tu tanpa mahram. Lagi satu pendapat pula mengatakan kita ambil hati-hati juga, tapi kita ambil paling sikit sebab hadis semua sahih. Yang paling sikit mereka kata satu hari. Jadi kalau keluar satu hari mesti dengan mahram. Itu cara mereka kompromi kan. Dan yang ketiga mereka katakan sebenarnya kita tak tengok kepada penetapan-penetapan ini. Kita katakan semua yang dinamakan safar, semua yang dinamakan perjalanan, pemergian, seorang wanita itu hendaklah keluar dengan mahram. Hendaklah keluar dengan mahram. Dan inilah insyaAllah pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat. Tak ada jalan lain kita untuk kompromikan hadis-hadis ini, kerana hadis-hadis semua sahih. Hadis-hadis ini semua sahih. Jadi tidak ada, maknanya tak kira satu hari ke satu malam, tak berapa jam pun, selagi dia keluar berjalan jauh, apa ni safar, dan namakan safar dia mesti keluar dengan mahram. Okay. Semuanya sahih. Masih boleh lagi kita kompromikan, tak perlu nak tarjih. Hadis semua Bukhari dengan Muslim. Kalau kita lihat semua macam gini, Bukhari dengan Muslim atau hadis yang sama-sama sahih. Baik. Kenapa hadis ini diletakkan dalam bab ini, dalam kitab haji? Hadis ini disebutkan tak tentang perjalanan haji ke perjalanan umrah? Tak ada kan? Nabi katakan mutlak tidak halal bagi seorang wanita yang beriman dengan Allah dan hari akhirat untuk keluar pergian. Pergian tak kira pergian haji ke umrah ke, pergi ziarah ke, pergi jalan-jalan ke, tak disebutkan. Semua jenis pemergian. Jadi sebab itu dia letakkan kat sini kerana masuk juga dalam lafaz safar, tusafir. Tusafir tu maknanya perjalanan. Semua jenis perjalanan. Jadi masuk juga haji dengan umrah. Baik, jadi masuk juga haji dengan umrah. Sebab tu dimasukkan kat sini. Jadi bukan pasal haji dengan umrah saja. Kemudian sebab dilarang, sebab tidak halal seorang wanita keluar berjalan dengan melainkan dengan mahram. Saya rasa jelas sebabnya. Tak ada sebab lain yang kita boleh keluarkan daripada ini, yang kita boleh istinbatkan daripada ini, melainkan sifat-sifat dan ciri-ciri seorang wanita tersebut. Seorang wanita beriman dengan Allah dan hari akhirat ke tidak beriman. Wanita secara umumnya dia adalah mazannatun li fitnah. Mazannatun li fitnah maknanya ia adalah tempat kemungkinan menyebabkan fitnah. Jadi dalam syariat ini satu perkara yang telah kita katakan telah sebati, telah tetap. Tak ada perbezaan pendapat dalam syariat Islam bahawa wanita itu adalah tempat kemungkinan fitnah. Dan syariat telah banyak menetapkan hukum-hukum dan menutup pintu-pintu yang boleh melibatkan wanita tu supaya agar jangan wanita tu mendatangkan fitnah. Banyak sekali. Yang pertama sekali tentang pakaian dia, kemudian tentang macam-macam perkara-perkara yang lain, seperti apabila dalam sembahyang kalau imam terlupa, tertambah rakaat, terkurang rakaat. Jadi kita dapati berbeza cara dia menegur imam tadi. Betul kan? Kalau lelaki-lelaki disunatkan ataupun disyaratkan, kita kata subhanallah kuat kuat. Tapi wanita tak boleh cakap macam itu. Dia cuma tepuk tangan. Itu menunjukkan perbezaan antara lelaki-lelaki dengan wanita. Dan dari segi saf lagi, lelaki-lelaki dengan wanita tak sama. Tak ada wanita depan, lelaki belakang ke, atau siapa datang dulu, dia dululah. Tak ada kan? Tak ada. Kita tak samakan lelaki dengan wanita. Jadi kita kena tahu bahawa antara lelaki dengan wanita tu kita ada dua benda, iaitu equality dengan apa? Musawah dengan taswiyah. Musawah dengan taswiyah maknanya persamaan, maknanya mereka dianggap sama. Kita adil terhadap mereka. Mereka mempunyai hak yang sama, yang sama, yang adil, yang sama. Tapi mereka tidak sama dari semua segi. Saya lupa kata-kata dia. Maknanya asalnya hukum lelaki-lelaki dengan wanita semuanya sama. Tapi samanya tu, persamaan tu tak semestinya sama untuk setiap perkara. Tak semestinya sama untuk setiap perkara. Mereka juga ada hak makan, minum, cakap dan sebagainya, mempunyai harta dan sebagainya. Lelaki juga sama, tapi tak sama dari segi dia punya detail saja. Dan dalam perbezaan ni ada persamaan. Dalam perbezaan ni, walaupun nampak punya perbezaan, ada persamaan ni. Jadi dalam syariat inilah yang dimaksudkan. Kerana keadilan dengan persamaan tu, kalau kita persamaan tu maknanya equation, equal. Adil yang dimaksudkan dalam syariat Islam yang denak tu adalah keadilan. Dan keadilan tak semestinya sama. Tak semestinya adil tu kita berikan seorang ni RM10, yang ni RM10. Tak semestinya. Kadang kita beri yang ini RM10, kita beri ni RM100, sebab yang RM100 lebih memerlukan. Kerana banyak-banyak apa ni, hajat dan sebagainya. Jadi itu yang perbezaan antara keadilan dengan persamaan. Baik, jadi siapa yang menuntut persamaan maknanya telah melanggar syariat. Sebab syariat tak pernah menyamakan secara spesial fizikal, penyamaan yang sama betul-betul antara lelaki-lelaki dengan wanita. Tapi yang ada adalah keadilan. Keadilan dalam dalam hak-hak dan sebagainya. Baik, jadi itulah sebabnya ataupun illahnya, hikmahnya dilarang wanita untuk keluar berjalan berpergian, sama ada pergian haji ataupun umrah ataupun apa saja, pergi berniaga dan sebagainya, melainkan dengan mahram. Baik, kemudian mahram tu pula, siapakah mahram seorang wanita muslimah? Mahram ada macam-macam. Ada mahram yang sebentar, ada mahram yang selama-lamanya. ada mahram yang sebentar saja, tidak permanen, ada mahram yang permanen. Jadi mahram yang permanen adalah mereka yang tidak boleh mengahwini dengan wanita tersebut. Laki-laki yang tidak boleh kahwin dengan wanita tersebut itu sampai bila-bila, itu asal dia. Dan dia ada dari segi nasab, maknanya keturunan. Maknanya adalah keturunan daripada seorang wanita tersebut. Dan kalau dari segi nasab, dia tak boleh kahwin dengan wanita tersebut sampai bila-bila, seperti adik-beradik, seperti bapa dan seterusnya atas, pakcik-makcik, pakcik yang dari segi pakciknya, adik-beradik kepada bapanya. Dan kita ada juga mahram yang tidak daripada nasab tapi daripada perkahwinan, musaharah. Seperti adik ipar, adik lelaki ipar, abang ipar, juga mahram juga dari segi mahram tu, maknanya tak boleh kahwin. Tapi yang ini tidak dimaksudkan dalam hadis ini. Yang dimaksudkan adalah mahram-mahram tak boleh kita kahwin selama-lamanya. Saya rasa ini jelas tentang mahram ni. Cuma ada ulama mengatakan makruh kalau anak kepada bapa, maknanya bapa ada isteri lain, dia ada anak. Anak ni dengan kita adik-beradik tiri lah. Dia bukan adik-beradik betul, dia bukan mahram. Dia sikit dia bukan mahram, dia mahram lah juga. Dari situ dia mahram kerana dia dah jadi adik-beradik. Dekat sini mereka mengatakan tak boleh kita apa ni berpergian dengan adik-beradik tiri ni. Oh tak, dia bukan mahram. Salah. Maknanya sekarang maknanya bapa tu ada dua isteri. Isteri tu ada anak sebelum tu, kan? Kemudian kita adalah anak kepada bapa kita yang perempuan ni lah. Dia dengan adik-beradik itu bukan adik-beradik betul. Dia adik-beradik tiri. Adik-beradik tiri bukan mahram. Dia boleh kahwin dengan adik dia. Ha. Jadi yang ini kita tak boleh bawa pergi jalan-jalan, pergi apa ni berpergian. Baik. Kemudian kita akhirkan dengan apa ni hadis ini dengan hukum yang paling penting sekali yang dibahaskan ulama tentang hadis ini, iaitu apakah syarat seorang muslimah tu untuk pergi haji hendaklah dia ada mahram untuk haji yang wajib, untuk umrah yang wajib, ataupun tidak syarat. Adakah hadis ni mengatakan mesti dia keluar dengan, maknanya dia tidak wajib lagi, maknanya apabila tak ada mahram dia tak wajib, macam dia tidak ada apa, macam dia tidak ada kenderaan, macam dia tidak boleh duduk atas kenderaan, maknanya dia dah tak wajib lagi pergi haji. Itu persoalan yang besar dalam yang tentang hadis ini. Seorang wanita apabila tidak dapat mahram, apakah gugur daripadanya kewajipan buat haji ataupun tidak? Jadi di sini ada dua pendapat. Kita akan baca dalam kitab ini 480 perbezaan pendapat di kalangan ulama. Jadi perbezaan pendapat dalam masalah ini cukup disampaikan kesimpulannya sahaja kerana di dalamnya sudah terkandung gambarannya. Kami akan menyampaikan ringkasannya secara global dan tidak perlu merincinya secara lebih mendetail. Dia takkan sebutkan siapa yang berdapat gini, siapa berdapat gini, dalilnya secara detail . Kerana banyak yang bertentangan dengan nas hadis yang sahih. Kerana banyak dalil-dalil ataupun pendapat-pendapat lain bertentangan dengan hadis yang sahih. Mereka saling berbeza pendapat. Apakah wanita boleh menunaikan haji tanpa disertai mahramnya kalau dia memiliki harta yang banyak? Ataukah kewajipan pergi bersama mahram itu merupakan syarat kesanggupan? Itu dia permasalahan dia. Adakah mahram tu untuk wanita tu syarat untuk buat haji, dia masuk dalam kesanggupan? Dia, seperti laki-laki tak ada syarat ni. Dia kalau sanggup dengan berguna lain, dia sihat, dia ada kenderaan dan dia ada nafkah, ada harta, dia wajib pergi. Tapi adakah mahram, kita mesti tambah lagi satu syarat, iaitu adanya mahram. Jadi yang benar, wanita tidak boleh berpergian tanpa disertai mahramnya. Itu pendapat yang benar. Wanita tidak boleh berpergian tanpa disertai mahramnya. Berpergian apa macam pun, haji, umrah, perniagaan, ziarah dan sebagainya. Jadi itu merupakan alasan dan tidak bergantung kepada kesanggupan. Jadi maknanya mahram ni tidak ada kena-mengena dengan haji. Itu yang lebih tepat. Hadis ini tak ada kena-mengena dengan haji sebenarnya. Nabi SAW berkata tidak dihalalkan. Maksudnya bukan kita tak tahu bahawa dia cakap tentang haji ke ataupun cakap tentang orang yang nak pergi haji ke. Tidak, ada umum. Jadi ada mahram untuk wanita tu bukan ada berkait, bukan ada berkaitan dengan haji. Dia tak ada maksud, tak ada masuk dalam bab haji. Seorang tu tak ada mahram, dia tak boleh berpergian. Kalau dia haji tak boleh. Jadi bukan masalah dia dalam, dia ada kena mengenai haji. Dia adalah satu syarat yang tersendiri, individual. Baik, itu yang benar. Itu jadi dia ringkaskan cara itu sajalah. Baik. Kalau ulama lain kita dah tahu ada dua pendapat. Ada katakan wajib dengan ia adalah satu syarat dalam haji, ada kata tidak. Jadi inilah dua, yang benar adalah yang ini. Kerana hadis ini umum tak sebutkan tentang haji ataupun tidak. Kemudian mereka saling berbeza pendapat tentang wanita tua yang tidak lagi menarik hasrat jiwa laki-laki, apakah dia boleh pergi tanpa disertai mahram atau harus disertai mahram? Kenapa timbul masalah ni? Kerana hikmah daripada larangan yang zahir daripada makna hadis ini, kenapa dilarang wanita pergi berpergian? Kenapa tak dilarang orang lain pula kan? Dilarang adalah wanita. Jadi ulama semua mengatakan bahawa maknanya adalah untuk mengelakkan fitnah. Jadi kalau wanita tersebut tidak mengundang fitnah, bolehlah dia pergi. Jadi yang mengkhususkan adalah makna hadis tadi, bukan lafaz dia. Lafaz dia wanita, semua wanita. Tapi kalau makna dia wanita yang boleh mengundang fitnah. Jadi sebab itu ada perbezaan pendapat. Ada yang lihat pada zahirnya, ada lihat kepada maknanya. Jadi kita dapati mesti ada dua pendapat kat sini. Mesti ada dua pendapat. Barang siapa lihat pada zahir lafaznya, semua jenis wanita tak boleh pergi safar melainkan dengan mahram. Barang siapa yang lihat pada maknanya, bukan pada lafaznya saja, dia mesti akan katakan kalau wanita tu tidak mengundang fitnah, bolehlah dia pergi tanpa mahram. Jadi yang benar, ada dua pendapat. Jadi yang benar kata penulis ni adalah pendapat kedua. Kerana hadis ini bersifat umum, berlaku untuk setiap wanita, dan ia lebih selamat sebenarnya. Ia lebih selamat. Dan mereka mengatakan kalau dari segi makna awak mengkhususkannya, kita katakan yang tua lebih patut ada mahram. Macam tu lebih patut ada mahram. Kerana dia lagi lemah, perlu pada mahram untuk menjaganya dan sebagainya. Kalau jatuh siapa nak dukung? Kalau sakit siapa nak anu? Jadi lebih betul, lebih patut dia ada mahram. Dan ini memang betul, jelas. Saya rasa di mana-mana pun kalau kita pergi haji, yang lebih perlu pertolongan adalah wanita yang tua. Dan pula tu Nabi SAW tidak mengkhususkan, tidak dihalalkan wanita yang muda, yang beriman pada Allah dan hari akhirat, keluar berjalan melainkan dengan mahram. Tak sebut itu pula. Nabi kata semua wanita, limra'atin nakira. Larangan nakira dari segi bahasa Arab maknanya menunjukkan umum. Baik. Sekarang pula kita lagi satu tentang mahram ni. Tadi dah terangkan kan mahram yang macam mana. Mahram mesti apa kita katakan? Laki-laki yang tak boleh berkahwin. Sebab yang tak boleh kahwin mestilah laki-laki. Tak boleh kahwin kepada dengan seorang wanita itu selama-lamanya. Jadi mereka yang memandang kepada makna hadis ini, makna hadis ini adalah supaya mengelakkan fitnah. Ini sama juga macam tadilah. Kalau mahram-mahramnya itu dapat mengelakkan fitnah, dapat menjaga, memelihara seorang wanita tadi itu daripada fitnah, seperti wanita yang ramai, wanita-wanita yang beriman yang ramai, yang boleh membantu dia boleh mengelakkan fitnah pasal satu orang, memang susah, memang fitnah. Terkandas dekat apa ni, sakit ke pening dekat kapal terbang ke kan, ataupun dekat perjalanan ke, jatuh dekat apa ni, melontar ke dekat tawaf, fitnah lah. Ataupun seorang-seorang jalan, ambil wuduk seorang-seorang, gitu toilet seorang-seorang, mestilah fitnah. Tapi kalau ramai, pergi mana-mana ramai-ramai, apakah telah diangkat syarat ini ataupun tidak? Jadi Mereka saling berbeza pendapat, apakah ia cukup disertai seorang teman wanita muslimah, satu orang yang dapat dipercayai ataupun tidak cukup? Dan maknanya kita akan dapati mesti ada khilaf lain. Kalau ramai macam mana? Jadi yang kita ambil yang kalau satu macam mana? Kalau dia ada satu orang yang temankan dia, maknanya perempuan ni dia ada mahram dia sendiri, perempuan ni bawa suami dia, dia bawa lagi, dia temankan seorang wanita yang tak ada mahram. Boleh tak macam gitu? Cukup tak? Itu dah dikira mahram tak? Kita lihat zahir hadis. Menurut zahir hadis, dia tetap harus disertai mahram. Kerana selain mahram, kerana tidak disinggung selain mahram atau yang serupa dengannya. Baik, yang maksudnya di sini, maknanya menurut zahir hadis ini, mestilah disertai dengan mahram. Kerana Nabi SAW tidak membolehkan selain mahram. Nabi kata apa? Illa ma'adzi mahram, melainkan bersama mahramnya. Yakni ini adalah waktu untuk menerangkan bila seorang wanita itu boleh keluar berjalan. Betul tak? Kalau selain mahram boleh temankan perempuan tadi, tentu Nabi SAW akan menerangkan. Illa ma'adzi mahram au ma'a rufqatin ma'munah. Mesti kan macam itu. Melainkan dengan mahram ataupun dengan teman wanita muslimah, tapi tak disebutkan. Jadi ulama mengambil daripada sini, tak disebutkan maknanya tak boleh. Kalau boleh mesti Nabi SAW terangkan. Nabi SAW dah terangkan semuanya. Takkan Nabi SAW terlupa nak cakap ni? Tak mustahil. Nabi SAW mesti tahu bahawa yang ini tak boleh. Jadi yang ini saja yang membolehkan seorang wanita tu pergi bersafar, iaitu dengan mahram. Maknanya selain mahram tak boleh, tak boleh mengambil tempat mahram. Iaitu yang yang zahir daripada hadis ini. Walaupun ini di ada khilaf dalam masalah ini, antaranya Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia berkata, jika wanita sudah lanjut usia, tidak lagi datang haid dan tidak ada lagi harapan untuk menikah lagi, maknanya orang dah tak nak lagi, sementara dia juga tidak mempunyai mahram, orang tu biasanya tak ada mahram, maka menurut salah satu pendapat ulama, salah satu pendapat ulama mengatakan dia boleh pergi menunaikan haji asalkan aman. Ini perjalanannya tu aman. Ini juga merupakan salah satu pendapat dari Al-Imam Ahmad dan juga merupakan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Salah satu pendapat Imam Malik, salah satu pendapat Imam Syafi'i. Orang-orang Muslim sudah sepakat bahawa wanita tidak boleh pergi tanpa disertai mahram kecuali dalam kondisi aman. Jadi yang dekat sini adalah yang sepakat, ini yang ada masalah dekat sini. Kalau betul ini adalah satu kesepakatan, satu ijma', maka ini adalah hujah. Ini dalam masalah ni mereka tanya ni, boleh tak kalau satu perempuan satu mahram, cukup tak? Oh tak, tak ada. Dia dua-dua share satu mahram boleh lah. Tak masalah. Kalau 3, 4, 5, 10 ke, siapa dia bawa apa ni, dia punya mahram-mahram dia tu, boleh. Sebab Nabi kata apa? Melainkan dengan mahram. Seorang wanita, maknanya dia balik pada wanita tu. Wanita tu ada mahram tak? Ada, ni satu. Wanita ada mahram tak? Satu. Tapi semua sama, tak masalah lah. Nabi tak kata setiap orang satu, tak boleh. Sebab tak boleh faham macam itu. Tak disyaratkan seorang ada berpasang-pasang, tak mesti. Baik, kita teruskan yang tadi kita sambung. Yang Imam Ibn Taymiyah mengatakan, ulama semua sepakat wanita tu boleh pergi safar tanpa mahram jika kondisinya, keadaan itu aman. Jadi yang ini yang dalam pertikaian, yang ini yang perbezaan pendapat dia dekat sini. Ya, macam mana dia boleh katakan ada ijma', ada kesepakatan, sedangkan ini yang ulama apa ni berbeza pendapat tentang ni. Jadi sebab tu mereka tak mengambil pendapat Ibn Taymiyah, walaupun Ibn Taymiyah. Jadi kat sini mereka mengatakan, inilah daripada, kalau betul ini adalah satu ijma', maka inilah pendapat yang kuat. Tapi oleh kerana tak ada, bahkan ia bercanggah dengan hadis ini. Hadis ini kata semua wanita mesti ada mahram. Dan Nabi tak kata aman ke tak aman. Tak kata. Ya, macam mana Ibn Taymiyyah boleh kata kalau dia aman boleh? Jadi menunjukkan ini satu pendapat yang lemah. Jadi kemudian kita baca lagi, kecuali dalam kondisi. Kemudian dia menyebutkan, itu Ibn Taymiyyah menyebutkan masing-masing di antara mereka yang dapat memberi perlindungan. Kerana dia ambil dari segi makna, dua-dua boleh memberi perlindungan. Maksud dia adalah dapat berikan perlindungan. Kalau mahram dia dapat beri perlindungan, wanita juga dapat beri perlindungan. Kalau kondisi aman, tak perlu perlindungan. Jadi kalau kondisi aman, tak perlu mahram pun. Dan ini bercanggah jelas dengan zahir hadis ini. Jadi wanita tidak okay. Kemudian dari kalangan wanita yang dapat dipercaya, dipercayai, atau dari kalangan lelaki-lelaki yang memberikan rasa aman. Itu dia, itu mazhab dia. Wanita tidak boleh pergi selain keadaan itu. Maknanya kalau tak aman, tak boleh pergi melainkan dengan mahram. Kalau mahram wanita cukup, cukuplah. Itu pendapat Ibn Taymiyyah. Ramai yang tak tahu ini adalah pendapat Ibn Taymiyyah. Dan itu juga menunjukkan bahawa kita tidak taklid Ibn Taymiyyah. Bukan si kita lah, maksudnya ulama-ulama lain yang mengambil apa ni, banyak faedah daripada tulisan-tulisan Ibn Taymiyyah. Mereka tak taklid semuanya sekali. Dalam masalah ini mereka tak taklid Ibn Taymiyyah. Walaupun juga pendapat daripada Imam Ahmad, mereka tak ambil. Kerana apa? Mereka lihat hadis ini bercanggah dengan pendapat dia. Jadi syarat yang ditetapkan Allah dan Rasulnya lebih layak. Ini jawapan penulis. Syekh Al-Bassam mengatakan syarat yang ditetapkan Allah dan Rasulnya lebih layak dan lebih wajib dilakukan. Syarat dia apa? Semua jenis perjalanan aman ke tak aman, dan mesti ada mahram. Selain mahram tak boleh. Itu syarat apa? Syarat Allah dan syarat Rasul. Lebih layak dan lebih wajib kita lakukan. Hikmahnya lebih nyata. Orang-orang yang menyalahi zahir hadis dan memperbolehkan wanita berpergian ketika dia merasa aman, melihat kepada makna yang dikehendaki, dan mereka menyatakan wanita pun diperintah menunaikan haji. Betul, wanita diperintahkan menunaikan haji. Ini dalil mereka. Wanita diperintahkan menunaikan haji seperti yang dalam perintah Allah SWT dalam Al-Quran tu, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajipan manusia terhadap Allah, iaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Siapa yang sanggup? Wanita sanggup. Jadi wanita wajib. Wanita wajib. Apabila dia wajib pergi haji, hendaklah dia pergi haji. Ada mahram ataupun tak ada mahram. Jadi kita katakan susah. Awak ambil Quran ni, kenapa awak tak ambil hadis ni? Jadi memang kita katakan macam mana pun mereka bawa hujah, susah mereka nak kalahkan hujah yang ada ni. Ini jelas, ni nas, ni bagian nas. Tak boleh ditolak ansur lagi. Jadi orang-orang pegang pada zahir hadis pula melarang wanita berpergian. Mereka menyatakan hadis di atas mengkhususkan ayat ini. Sebab kalau kita tak ambil hadis ini, kita tolak hadis ni. Kita ambil Quran ni. Tapi orang yang mengambil hadis ini, dia tak tolak ayat tadi. Adakah dia menolak ayat tadi bahawa wanita wajib pergi haji? Betul dia ambil. Tapi hadis ni mengkhususkan ayat Quran ini. Ini yang selalu kita pusing-pusing banyak tentang masalah khusus dengan umum ni. Sebab tu orang kata kalau kita ambil benda yang khusus, kita tak boleh ambil yang khusus. Hadis tak boleh khususkan Quran. Ini sama juga. Sebab tu mazhab ataupun usul fiqh yang mengatakan hadis ahad tak boleh khususkan Quran, amat lemah sekali. Amat lemah sekali. Bahkan kalau biasa kita tengok, tak boleh diamalkan. Kerana kita akan tolak banyak hadis-hadis yang sahih. Sahabat-sahabat mengambil hadis. Kenapa kita tak ambil hadis? Berapa banyak ayat-ayat Quran umum ada hadis, mereka amalkan dengan hadis ni juga. Akan kita datangkan contoh-contoh tentang khusus dengan umum. Kita boleh khususkan dengan Quran, dan tentulah Quran dengan Quran boleh khususkan. Quran dengan hadis pun boleh. Sebab ini datang daripada Nabi, ini datang daripada Nabi. Tak ada bezanya. Mutawatir ke ahad, semuanya sama. Mengikut siapa? Mengikut sahabat. Sahabat dengan Quran yang dibaca oleh Nabi SAW. Dia dengar Nabi SAW baca Quran, dan dengar Nabi SAW kata innamal a'malu binniat misalnya. Khudu anni manasikakum, selalu kamar aitumuni usalli. Dia dengar daripada Nabi SAW. Ada beza tak dia dengar Quran tu? Tak ada beza kan? Maknanya sebagaimana dia wajib ambil Quran tu daripada Nabi SAW, begitu juga dia wajib ambil hadis tu daripada Nabi SAW. Kenapa awak beza-bezakan? Kalau dalam hukum ahkam, buruk. Kalau dalam akidah, lagi buruk. Lagi buruk. Kita ambil dalam akidah Quran, tapi dalam hadis tak ambil akidah, sebab dia daripada hadis. Kemudian kita waham-wahamkan bahawa dia bercanggah dengan Al-Quran. Ini banyak terjadi. Ramai yang tak terima hadis Dajjal, Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, sebab dia kata itu semua daripada hadis. Bahkan ada tak terima Isra Miraj, sebab dia kata daripada hadis. Hadis Ahad. Yang ini Quran mutawatir. Saya rasa semua dah faham ya, perbezaan mutawatir dengan Ahad. Mutawatir tu maknanya ramai yang dengar, ramai yang sampaikan. Jadi setiap apa ni level tu ramai. Ahad tak, kurang daripada tu. Maknanya level tu mungkin 3-4 orang, 5 orang ya. 5 orang, sikit. Jadi kita mengatakan mutawatir tu qat'i, yakni tetap dan jelas, tak boleh kita buat ragu-ragu kan. Tapi kalau yang ahad tu masih boleh ragu-ragukan, mungkin betul, mungkin salah, mungkin tersilap dan sebagainya. Dan kita untuk akidah kita kena ada dalil yang qat'i, dalil yang tak boleh diragu-ragukan. Dan sebenarnya, minta maaf, kita katakan ini adalah akidah. Awak bila katakan kita tak boleh pakai hadis ahad untuk akidah, itu akidah. Kata-kata yang mengatakan kita tak boleh pakai hadis ahad untuk akidah, itu adalah satu akidah. Kemudian bila dikatakan kita tak boleh pakai hadis ahad untuk akidah kerana hadis ahad tidak mendatangkan yakin qat'i, yang dia katakan tadi itu adalah juga akidah, perlu kepada dalil yang yakin dan qat'i. Manakah dalil yang yakin dan qat'i bahawa kita tak boleh pakai hadis ahad dalam akidah? Ada tak dalil qat'i dia? Dia kata tak. Dia takkan jumpa satu dalil. Sampai sekarang kita minta mereka dalil. Apa dalil awak kita tak boleh pakai hadis ahad untuk akidah? Untuk azab kubur kan? Hadis ahad kan? Allahumma inna a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabi qabr. Jadi azab kubur tu ada dalam hadis ahad ni. Dia kata kita boleh amalkan dengan hadis ini, maknanya kita baca dalam sembahyang waktu tasyahud, tapi kita tak boleh beriman bahawa di situ ada azab kubur. Apa ni cakap? Kita minta Allah supaya apa? Jauhkan kita daripada, lindungkan kita daripada azab kubur, betul-betul ikhlas, betul-betul khusyuk, tapi kita tak percaya azab kubur tu ada sebab hadis tu ahad. Apa cakap ni? Sebab nampak dia punya contradiction. Kalau dia bukan daripada Allah SWT, dia bukan daripada dalil yang sahih, kita akan dapati akan ikhtilaf yang banyak. Walau kana min indi ghairillahi la wajadu fi ikhtilafan kathira. Kalaulah Quran ni, syariat ni bukan daripada Allah SWT, dia akan dapati, siapa yang baca, siapa yang kaji akan dapati banyak pencanggahan yang nyata. Mesti akan dapat pencanggahan. Syariat tak akan ada pencanggahan macam mana pun. Jadi demikianlah juga di sini. Sengaja saya masukkan kat sini, kena dapati sebagian orang yang ini mengaku pada sunnah juga tak ambil sunnah seluruhnya. Dan ramai juga mereka pemikir-pemikir Islam yang cakap pasal politik dan sebagainya. Jadi kita bila kaji-kaji-kaji, akidah dia tak ikut sunnah sebenarnya. Dia ambil sunnah sebagian, sunnah lain dia tolak. Sama juga. Dan kita katakan tak ada satu orang ulama pun yang berpendapat demikian. Ia tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, dan tidak disokong oleh siapa-siapa ulama pun dari segi ulama salaf. Ia hanya ditimbulkan oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah confirm mereka tidak akan jumpa satu dalil pun dari imam. Taruh empat mazhab ni cukuplah, tak payah yang lain-lain. Ulama hadis lagi dah tentu diorang kat kitab mereka, tengok Sahih Bukhari, tengok dia punya bab hadis ahad tu, tengok berapa banyak akidah dia masukkan, Abu Dawud dan sebagainya. Tidak akan jumpa punya. Bahkan antara orang yang terkuat berdakwah, menyeru manusia semua memegang sunnah pada semua perkara adalah Imam Syafi'i sendiri. Dalam kitabnya Risalah, dia mengatakan demikian. Baik, apakah dalil? Mungkin kita panjangkan kat sini sikit kerana dah ada kena mengenai akidah. Apakah dalil bahawa wajib kita berpegang kepada hadis, semua jenis hadis, yang penting dia sahih, untuk semua hal, untuk hukum hakam, untuk tetapkan harta, untuk kita rampas satu orang ke, untuk berikan harta, ataupun untuk hudud, ataupun untuk akidah, yang penting untuk semua jenis, untuk semua ajaran Islam, kita pakai semua jenis hadis, tak kira hadis dia ahad ataupun mutawatir, yang penting dia sahih. Apa dalil dia? Dalil dia umum. Ma wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dalam surah Al-Hasyr apa dia? Wa ma atakumur rasul, apa yang didatangkan kepada kamu daripada ar-rasul, apa saja. Allah kata apa? Apa saja. Fakhudhu. Tak ada sibuk ni apa ni ahad ke mutawatir ke, tak kira. Wa ma nahakum anhu, apa yang dilarang, fantahu, maka tinggalkanlah. Ada lebih jelas daripada itu? Al-Hasyr. Wa ma yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Ada siapa yang taat kepada rasul, taat kepada Allah. Macam mana kita nak taat kepada rasul sebagian? Rasul katakan hadis sahih, hadis mutawatir, rasul ada katakan hadis yang ahad. Jadi kita diperintah untuk taat kepada rasul, dan kita diperintah untuk beriman kepada rasul. Apa makna beriman kepada rasul? Mengikut, membenarkan apa yang dikhabarkan. Tasdiquhu fi ma khabar. Kita nak membenarkan apa saja dikhabarkan. Yang penting datang kepada kita khabar yang sahih. Itu maksud dia. Baik. Selain daripada itu, kita dapati Nabi SAW mengutuskan kumpulan yang kecil daripada sahabat, bahkan seorang sahabat saja, kepada negeri yang jauh untuk berdakwah, untuk menyampaikan ajaran Islam. Dan tentu sekali antara perkara yang terpenting dalam ajaran Islam adalah solat ke? Tak. Zakat ke? Bukan. Yang paling penting sekali adalah akidah. Jadi Nabi SAW menghantar siapa? Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman. Di situ orang semua ahli kitab. Orang ahli kitab. Nabi hantar dia seorang saja. Nabi kata fa'au fatafal takun awwal matad'un ilai syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dakwah pada mereka apa? Satu orang je suruh sampaikan bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan aku rasulullah. Kalau mereka taat, kalau mereka mengikut pada kamu, fa'akhbirhum annallah farada alaihim khamsa salawatin fi lailin fi yaumin wa lailah. Maka bila mereka akur masuk Islam, mengaku akidah tadi, maka beritahu bahawa Allah telah wajibkan atas mereka 5 waktu sembahyang sehari semalam, kemudian zakat, kemudian puasa. Jadi satu orang aja. Kalaulah kita tak wajib untuk terima hadis ahad dalam akidah, tak ada faedah lah Nabi SAW hantar Mu'az bin Jabal ke negeri Yaman. Dan Nabi SAW ada hantar orang lain. So, ada berapa lagi soal orang-orang sahabat yang Nabi SAW ini ada sebutkan dalam kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah pun ada terjemahan dalam bahasa Inggeris, tapi susah sikit nak baca lah. Saya nampak ada buku dia dalam bahasa Inggeris. Kita boleh jumpa perkara ini dalam dalam kitab itu. Nah, Imam Syafi'i ada menyebutkan contoh-contoh. Kemudian tentang, kalau kita ingat peristiwa pengharaman Arab. Ingat tak peristiwa pengharaman Arab? Pengharaman Arab berlaku di Madinah. Yang akhir sekali berlaku di Madinah kan. Jadi sahabat-sahabat masih lagi minum arak apabila belum lagi diharamkan. Apabila datanglah wahyu bahawa arak itu diharamkan, iaitu ayat yang dalam surah Al-Ma'idah, orang jalan dekat rumah-rumah, ketahuilah Allah telah haramkan ataupun arak telah diharamkan. Apa mereka lakukan? Sahabat-sahabat semua apa? Pecahkan bekas-bekas arak, tong-tong arak semuanya. Mereka pecahkan dan mereka berhenti minum serta-merta. Siapa yang sampaikan tu berita tadi arak telah diharamkan? 20 orang, 50 orang jalan ramai-ramai? Tak ada. Satu orang je yang jalan. Dan Nabi SAW ada di Madinah, dekat saja. Madinah tu kota yang kecil. Dia kalau nak pastikan daripada Nabi SAW boleh. Tapi mereka tak lakukan. Menyebabkan mereka dah tahu bahawa apa saja khabar daripada Nabi SAW, wajib kita, kita patuh. Kemudian tentang perubahan kiblat. Perubahan kiblat berlaku di Masjid Quba. Masjid Quba bukan Masjid Kiblatan eh. Masjid Quba. Orang sembahyang di Masjid Quba, kemudian ada orang pekik di luar masjid kan. Kiblat telah berubah, pergilah menghadap ke Mekah. Mereka selama itu telah sedang apa menghadap kiblat di Masjid Baitul Maqdis. Dengar daripada satu orang aja. Taruhlah dua orang, taruhlah tiga orang, masih ahad lagi. Masih hadis ahad lagi. Apa mereka lakukan? Mereka tak tunggu nak cek dulu. Habis sembahyang baru cek eh. Pastikan daripada ramai orang baru mereka amalkan. Terus mereka apa? Mereka mengalih kiblat. Kalau kita katakan oh itu dalam hukum akam, itu bukan akidah, arak kan. Apa contoh lagi kita kasih tentang pengalihan kiblat itu hukum akam, bukan akidah. Tapi kita katakan, apakah mereka boleh lakukan demikian? Pecahkan botol arak yang mereka sayang tu, mereka minum tu, campakkan, membazirkan apa ni harta, ataupun mereka mengalih kiblat tu. Kalau mereka tak percaya, tak yakin, boleh ke? Ha, itulah hujah Imam Syafi'i dan hujah lain-lain ulama. Bahkan di dalam kitab Imam Bukhari, khabar Ahad, hujah tu apa dia katakan, bab khabar Ahad. Carilah buku Bukhari, kita akan jumpa. Tapi yang terjemah tak jumpa lah agaknya. Sebab ada orang yang mengatakan dalam terjemah tak ada. Bab dia tak ada, tapi hadis dia ada. Ada beberapa buah hadis yang tadi saya sebutkan tu ada. Bahawa khabar Ahad cukup untuk kita amalkan, maka wajib kita amalkan. Dan inilah yang apa ni kita harus sampaikan kepada ramai, ramai yang berdakwah, ramai yang mengajar dan sebagainya. Si masalah ini mereka tak apa ni, tak betul-betul apa kita katakan kaji dan cari benda yang betul. Mereka hanya taklid saja. Dan ini adalah satu benda yang bahaya. Apalagi apa dalam bab akidah, dalam bab sifat Allah SWT, bila datang hadis-hadis yang menerangkan sifat Allah SWT, terus mereka tolak. Dan teruk lagi yang saya katakan, Isra Mi'raj pun diorang tolak. Sebab tu antaranya mereka katakan barang siapa yang dah sembahyang hari raya, kalau hari raya komben dengan apa bersatu pada hari Jumaat, dah sembahyang hari raya, mereka tak payah sembahyang Jumaat. Dan bila dikatakan yang asal dia adalah perintah Zuhur dahulu, Isra Mi'raj dulu, Isra Mi'raj di Mekah, baru sampai Jumaat ayat ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil Jumaat tu adalah hadis, adalah ayat dalam surah Madinah. Dah katakan macam itu, ni Isra Mi'raj dah turun hukum Zuhur dulu, Zuhur datang dulu baru Jumaat. Jadi apabila Jumaat dah tak payah buat, balik kepada asal dia. Jadi yang katakan kita tak percaya pada Isra dan Mi'raj, macam mana awak nak katakan? Isra Mi'raj pun tak percaya. Tapi dalam Al-Quran tu apa? Surah An-Najmi. Wan-najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa dan seterusnya. Walaqad ra'a apa ni? Laqad ra'a min ayatihil kubra, lebih kurang kita tak ingat. Yang ini Rasul SAW telah melihat ayat-ayat Allah SWT. Yang ini Nabi SAW telah naik ke langit. Masalah juga. Mereka percaya pada Isra Mi'raj sebenarnya. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan, tu mereka percaya. Tapi yang detail apa ni pengambilan perintah solat tu mereka tak percayalah. Ha, mereka percaya Nabi SAW dinaikkan ke langit, di dalam ke Baitul Maqdis, mereka percaya. Saya tak percaya, memang kafir lah. Tapi mereka tak percaya bahawa diturunkan apa ni perintah solat lima waktu tu diturunkan direct macam itu daripada Isra Mi'raj. Kerana dia datang daripada hadis. Jadi sebenarnya masalah ni nampak macam tak ada apa-apa. Tapi saya dapati pernah kita apa ni berdialog tiba-tiba terkeluar masalah ni dengan sebagian Zatiza. Yang menyedihkan itulah mereka memikul memikul ataupun menguatkan mazhab ini sampai kan terjadinya satu perbahasan yang amat panjang dalam masalah ini. Itu yang menyedihkan. Jadi macam mana perkara macam gini mereka tak tahu eh? Waktu mereka keluar berdakwah dan sebagainya, masalah besar. Baik, kita teruskan pelajaran kita ni. Ada lagi sikit. Kita baca orang-orang yang berpegang kepada zahir hadis, macam selepas ayat tadi itu, muka surat 481, melarang wanita berpergian. Mereka menyatakan hadis di atas mengkhususkan ayat ini. Masih ada hadis lain yang serupa, seperti hadis tentang orang yang hendak pergi ke medan peperangan sementara isterinya ingin pergi haji. Maka Nabi SAW telah memerintahkan orang tersebut agar meninggalkan jihad itu dan pergi menunaikan haji menyertai isterinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga. Tidak ada dalam ni. Jadi hadis ni saya dah salin sebenarnya. Dalam bahasa Arabnya daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhumah. Dalam subuh salam atau buluh malam ada hadisnya. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha zu mahram. Wa la tusafirul mar'ah illa ma'a zi mahram. Ini Nabi SAW melarang, janganlah seorang lelaki berkhalwat dengan seorang wanita melainkan dengan mahram. Melainkan dengan mahram. Dan janganlah seorang wanita berpergian tusafir melainkan dengan mahram. Yang ini tak sebutkan kan? Satu hari atau satu malam. Ini antara riwayatnya. Faqama rajul, maka berdirilah seorang lelaki. Seorang diri pun, seorang lelaki pun berdiri. Dan dia berkata, faqal ya Rasulullah, inna imra'ati kharajat hajjatan. Ya Rasulullah, sungguhnya isteriku telah keluar untuk pergi haji. Wa inni uktutibtu fi ghazwati kaza wa kaza. Dan aku pula telah dituliskan, telah diregister untuk pergi perang ini dan perang tu. Maknanya dia dah sepatutnya dah pergi perang. Maknanya dia dah dituliskan untuk pergi perang. Dia kena ikutlah sepatutnya dah masuk peletun tu ke apa semuanya kan. Dia sepatutnya pergi. Habis dia dah dengar Rasulullah SAW kata jangan seorang wanita pergi berpergian melainkan dengan mahram. Jadi dia pun risaulah. Ni dia dah pergi haji ni seorang-seorang, tak apa mahram. Habis Nabi kata tak boleh. Tengok tu sahabat punya prihatin. Dengar dan mereka faham. Tapi mereka nak lagi penjelasan. Tapi sekarang masalahnya ya Rasulullah, aku dah ditulis untuk pergi haji, pergi jihad ni. Wanita isteri aku dah pergi, dah keluar pergi haji. Jadi macam mana? Ini Nabi SAW menjawab, "In talib, pergilah fahujja ma'amra'atik. Keluarlah, pergi apa kita panggil susul isterimu dan temankan isterimu untuk buat haji." Hadis dalam Bukhari dan Muslim, lafaznya oleh Imam Muslim. Jadi ini lagi menunjukkan bahawa yang ini untuk haji kan. Ini jelas untuk haji. Bahawa seorang wanita tu tak boleh keluar untuk buat haji melainkan dengan mahram. Dan di sini kita lihat zaman Rasulullah SAW tak ada ke wanita-wanita muslimah yang boleh dipercayai. Bukan satu, bukan dua, bahkan ramai kan. Isteri-isteri sahabat yang boleh keluar menemankan isteri orang ni. Dan orang ni ada kerja dia. Mungkin dia adalah satu anggota kuda yang penting ke. Mungkin satu orang yang penting dalam pertempuran tu tak. Kalau mungkin sekarang mungkin aircraft pilot ke kan. Penting. Tapi masalah dia isteri dia pergi haji. Nabi SAW tak kata kan, perintahkanlah wanita-wanita muslimah suruh temankan ke, kamu terus pergi jihad. Sepatutnya boleh. Tapi Nabi SAW tak terangkan. Nabi kata, pergilah buat haji bersama isterimu. Menunjukkan apa? Tak boleh melainkan mahram. Ini dalil yang jelas. Tak boleh melainkan mahram. Jadi masih banyak hadis lain yang serupa, kata penulis. Kemudian kita selepas itu kita tak kita akan baca, saya dah terangkan tentang safar yang macam mana tu, satu hari ke dua hari. Sebab tu ada perbezaan pendapat, perbezaan riwayat. Baik, kita baca akhir sekali tu, paragraf yang terakhir. Jika kita membandingkan keadaan orang-orang Muslim pada zaman sekarang dengan berbagai nas yang sahih ini, yang tentang wajibnya berpergian dengan mahram, adab yang tinggi, kecemburuan yang mulia, antipasi yang tepat, pemeliharaan terhadap maruah kemaluan, kehormatan dan keturunan ini, maka kita mendapati bahawa majoriti orang-orang Muslim telah melemparkan agama ke balik punggung mereka. Kerana mereka menganggap rasa malu, pemeliharaan diri merupakan gambaran kemunduran, kemunduran, backwardness. Sementara amoralitas tu, maknanya bebas tak jaga maruah, melepaskan rasa malu dan kehormatan diri ini, dianggap sebagai kemajuan. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ramai yang tak ambil perhatian tentang perkara ini. Jadi ini adalah satu masalah yang banyak, kalau cakap dengan Syekh-Syekh Haji memang susah nak setuju lah, kerana yang ramai yang pergi haji ataupun umrah adalah kaum wanita. Nak tunggu mahram dia apa ni boleh temankan bila dia terpaksa mereka ambil mazhab ni. Kalau mereka tahu ni mazhab Ibn Taymiyah, siang-siang mereka kan cakap ni mazhab Ibn Taymiyah apa. Tapi kita cakap kita pegang pada hadis. Kalau betul-betul dia ikut Imam Taimiyah kerana yakin akan dalilnya, cerita lain. Cerita lain. Dan suka saya ingatkan bahawa dalam mazhab Syafi'i wajib ada mahram. Wajib ada mahram. Tetapi mereka bolehkan tanpa mahram pergi, tapi dengan syarat mesti dengan wanita. Dengan wanita. Mereka syaratkan untuk haji haji yang wajib ataupun umrah yang wajib sahaja. Itu dinaskan oleh Imam Nawawi. Kalau haji sunat, umrah sunat, haram. Haram pergi. Jadi kalau kita gaji, itu dalam mazhab mereka sendiri. Ya, apa-apa persoalan? Wanita yang menunaikan haji tanpa mahram, apa hukumnya? Sah ke tak sah? Sama macam wanita yang ataupun laki-laki yang pergi haji dengan harta curi, atau rampas dan sebagainya. Sah juga, tapi berdosa. Kerana ia bukan sama dengan, waktu kita dah katakan tentang larangan, jika ia balik kepada asal ibadat tu, maka ia membatalkan ibadat tersebut. Tapi kalau larangannya lain, tempat lain, bukan pada ibadat tu, maka ia boleh. Seperti dilarang kita pakai mask. Tak ada cakap dilarang kita pakai mask dalam sembahyang. Tapi dilarang lah. Tapi tidak ada larangan kata jangan pakai mask dalam sembahyang kan? Tak ada. Ya, orang tu pakai mask dalam sembahyang, baju sutera dalam ketika sembahyang. Kita katakan sembahyang dia sah dan dia berdosa. Dia tak wajib pergi. Dia tak wajib pergi. Salah tu berdosa. Dia dilarang. Yalah, hukum kalau dia tak wajib, tak menafikan dia kalau buat sah. Sekarang benda ni tak wajib bagi kita, kita buat juga, tak semestinya benda tu tak sah. Budak kecil buat kalau dia dah memais, dia sembahyang, dia puasa, sah lah. Buat haji pun sah juga, tapi belum wajib juga. Kalau tak payah buat lagi, itu maksud dia. Kalau sah, hajinya sah, umrahnya, dia tak wajib buat umrah lagi dan buat haji lagi. Hukum umrah, apa hukum umrah? Wajib ke? Sunat? Wajib. Wa atimul hajj wal umrah talillah, dan sempurnakan haji dan umrah kerana Allah SWT. Ini adalah mazhab Imam Syafi'i sini. Umrah wajib. Ada apa lagi? Saya. ini dalam masalah mahram. Seorang berkahwin dengan kakak, secara otomatik adik itu menjadi mahram. Mungkin ini yang Ustaz maksudkan mahram sementara. Sementara. Soalannya begini, apakah kita boleh salam dengan adik? Adik ipar. Jadi mahram ada dua. Mahram ni dia ada banyak hukumnya. Antara mahram kita boleh dapat harta pusaka. Ada mahram kita boleh lihat auratnya. Ada mahram kita boleh berkhulwat dengannya dan kita boleh safar dengannya. Tapi tak semuanya sama. Tak semuanya sama. Kita ada mahram tiga jenis. Satu daripada keturunan, satu daripada perkahwinan seperti yang ipar tu semua, ipar duai dan juga mertua. Dan kita ada lagi satu mahram dari segi penyusuan. Adik-beradik satu yang susu tu, dia adalah mahram. Kita tak boleh kahwinkan dia. Tetapi kita tak boleh pusakakan, wariskan dia. Dia tak boleh macam adik-beradik kita kan. Awak kalau ada anak susuan, anak susuan tu kalau kita meninggal, dia tak dapat kita nyata pusaka. Tak semestinya mahram tu ada semua hukumnya sama. Tak semestinya mahram tu hukumnya semuanya sama. Jadi ada mahram kita boleh salam pasal dia mahram lah. Macam tadi, kena tak boleh kahwin dengan kita. Tapi ada mahram tak boleh. Yang tak boleh cuma tak boleh kahwin saja. Dan yang lain maksud dia yang dibolehkan tu kita tak boleh kahwin dengan dia sajalah. Yang dari segi mahramnya. Tapi benda-benda lain semua sama dengan ajnabi. Maknanya tak boleh salam dengan dia. Tak boleh berkhulwat dengan dia. Kemudian kalau nak nas lagi hadis, bahawa Nabi SAW telah mengatakan jangan seorang lelaki-lelaki itu masuk tempat kelompok wanita kan? Ini masuk dekat majlis mata, duduk sama-sama kat situ, duduk macam itu kan. Satu studio dia duduk situ, orang semua perempuan, dia duduk satu orang meeting semua perempuan, dia seorang lelaki dan sebagainya. Atau masuk rumah lah. Jadi seorang tu berdiri, ya Rasulullah SAW, apa katamu kalau ipar lah. Kalau dia masuk, dia ipar kepada perempuan tersebut, boleh tak dia masuk ke rumah tu, dia sama-sama. Nabi SAW, alhamu, hamu tu ipar tu, maut. Ipar tu kematian. Maknanya lebih teruk lagi daripada jenis yang lain. Jadi kalau masuk je tak boleh, salam-salam lagi tak boleh, yang lain-lain lagi semua tak boleh lah. Jadi tu lebih jelas. Sebab tu kalau seorang lelaki-lelaki, ini ada masalah, seorang lelaki tu dia berzina dengan seorang perempuan. Lepas tu dapat anak perempuan juga. Jadi anak perempuan tu anak luar nikah. Anak luar nikah. Dia tak kahwin lah dengan mak perempuan tersebut, mak anak tadi. Pasal dia buat zina, lepas tu dia kahwin lain. Boleh tak lelaki-lelaki tu kahwin dengan anak dia? Anak luar nikah tu. Boleh tak? Faham kan masalah dia? Dia telah berzina, dapat anak perempuan, dia nak kahwin dengan anak perempuan dia tu. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Bukan anak dia. Kalau anak dia, kenapa dia tak boleh pusakakan anak tu, tak ada berhak pada pusaka dia? Jadi nampak tak? Dia tak semestinya macam tu. Memang ada perbezaan pendapat. Imam Syafi'i kata makruh. Mazhab Imam Syafi'i makruh kahwin. Tapi boleh kahwin. Tapi ulama lain kata mana boleh. Hakikatnya ini lebih buruk daripada susu. Laki-laki, bapa yang susukan bukan laki-laki. Yang susukan isteri dia. Tapi anak tu jadi anak susuan dia juga. Indirect. Kenapa? Sebab yang jadikan susu tu adalah air mani daripada laki-laki tersebut. Nampak ya? Indirect kan? Isteri ni anak, jadi indirect. Jadi diharamkan kahwin dengan anak susuan dia. Bukan yang susukan. Tapi yang ini anak dia terus direct daripada ayah dia. Lagi sepatutnya lagi haram. Tetapi dari segi pusaka tak masuk dekat sini. Bahkan dia dengan anak perempuan tu tak boleh berkhulwat. Sebab dia tak ada hukum. Hukum anak, hukum mahram tu. Tapi tak boleh berkahwin. Dah tak boleh berkhawat, tak boleh kahwin, tak boleh bersafar dan sebagainya. Tapi bukan mahram betul. Nampak tak? Jadi hukum yang ini ada perbezaan pendapat tentang perkara ini. Pasal kita dengar kemarin tentang bincangkan tentang sumbang mahram. Jadi kalau seorang tu apa ni bersetubuh dengan mak mertua dia, macam mana? Mak mertuanya kemudian tak dikenakan hukum hudud. Apa mak mertua dia adalah haram kan bagi dia kan? Jadi kalau dia kahwin, jadi dia kahwin dengan anak mak mertua dia. Yeah? Jadi dia haram dengan mak mertua dia sampai bila-bila. Kemudian dia berzina dengan mak mertua dia. Ini terjadi kan? Kita katakan otomatik hubungan dia dengan isteri dia terputus fasakh. Terputus fasakh. Sebab apa? Dia zina dengan mak mertua dia. Dia nak terangkan panjang dia punya masalah tentang ni. Jadi kalau ada ulama yang mengatakan sebenarnya itu pendapat yang kuat, barang siapa yang apa ni setubuh dengan adik dia, sebenarnya kena bunuhlah. Ataupun dengan ipar tak, ataupun dengan apa ni menantu, itu lagi banyak kali kan, dengan menantu kan. Dengan menantu otomatik hubungan apa ni anak menantu dia dengan anak dia terputus, tak boleh kahwin sampai bila-bila kalau tak dikenakan hukum had. Kalau tak dikenakan had. Jadi ada macam-macam hukum sekarang. Kita ada lagi satu masalah. Orang tak sengaja kahwin dengan adiknya sendiri. Ada tak berlaku? Ada kan? Kahwin dengan adik perempuannya sendiri. Kadang-kadang susuan. Kadang-kadang tak tahu saudara mana dia tak tahu. Kali kahwin kat tempat lain ke negeri lain jumpa sekali. No. Kali-kali dia tengok rupanya ni adalah mahramnya. Dapat anak pula tu. Dapat anak. Macam mana? Binkan pada dia ke tidak? Sebelum tu tanyakan tentang hukum perkahwinan tersebut. Teruskan. Dengan adiknya, dengan mahramnya, dengan kakaknya. Dia tak tahu, ini dia tak tahu. Ah, dia tak tahu. Ha, dah kahwin baru tahu. Diputuskan kan? Tak ada cerai. Terus putus. Automatik 7 jam juga. Dapat tahu je 7 jam putuskan. Tapi yang kuat kuasakan tu qadi lah. Tapi dari segi syarak, dari segi hukum Allah, putus terus. Sekarang dah ada anak. Ada anak. Anak tu binkan pada dia. Ataupun macam mana? Jadi mahram dia tak? Ha, tu yang tadi. Boleh kahwin tak dengan anak tu? Sama juga tadi. Tak boleh kan? Tak boleh. Boleh pusaka kan? Boleh. Tapi tak boleh apa? Tak boleh kahwin. Ini namanya nikah syubhah. Nikah syubhah. Jadi terjadi banyak kali juga. Mungkin kat zaman dulu lah. Tapi ada tulis dalam kitab-kitab. Dia tidur, tahu-tahu dengan apanya adiknya ke, dia tak tahu dengan isterinya dan sebagainya. Ini cerita macam-macam lah terjadi kan. Jadi nikah syubhah. Itu zina. Tapi dimaafkan, tak kena hukum hudud. Tapi kalau jadi apa-apa lepas tu, hukum ni macam saya cakap. Maksudnya pasal hukum mahram ni, dia berbahagian-bahagian. Dia bukan kalau dah mahram semua hukum tu, kita apa ni dapat amalkan. Tak. Sebagian je. Jadi macam tu juga ipar, kita tak boleh kahwin dengan dia, tapi yang lain tak boleh. Maknanya kita tak halal bagi yang macam aurat dia, salam dan sebagainya, tetap sama juga macam perempuan ajnabiyah. Ya, jadi kita berhenti di sini dahulu. Billahi taufiq wa hidayah. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.